Hidup bagaikan roda pedati, naik dan turun akan datang pasti. Setiap manusia tak akan pernah luput dari segala dosa. Namun Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pengampun atas segala dosa-dosamu, asalkan engkau mau bertaubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannat wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang setulus hati. Semoga Tuhanmu menghapus dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.